Maka pilihan kita cuma satu, harus menjadi orang yang faizin, yang sukses, yang beruntung. Barakallahu fikum di fase kedua ini. Ingat, ini fase krusial, masa-masa perjuangan untuk menjadi orang yang saleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga masing-masing remaja, masing-masing pemuda harus mencermati masalah ini. Dia harus sadar, dia sudah mencapai usia mukallaf. Dia harus sadar, dia harus mulai belajar agama, mengkaji ilmu agama yang benar. Dia harus sadar, dia harus mulai mengamalkan agama Allah yang mulia ini. Dia harus mulai melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wahagala. Sudah harus merasa memiliki tanggung jawab sendiri. Barakallahu fikum. Fase yang ketiga ialah dari mulai usia 35 tahun sampai usia 50 tahun disebut dengan fase al-kuhulah, mulai usia baya. Di usia ini barakallahu fikum masih menyisakan hawa nafsu, menyisakan masa-masa muda, sehingga pada masa ini masih terus berlangsung jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsunya, jihadun hasan. Walaupun ketika di fase kedua berhasil melawan hawa nafsunya, di fase ini lebih ringan barakallahu fikum. Tapi masih ada usia-usia mudanya, semangat-semangat mudanya, hawa nafsunya, sehingga ditaklukkan lagi. Disebutkan oleh para ulama, dalam fase ini 35 sampai 50 tahun cukup bagi dia untuk bermuhasabah, introspeksi diri dengan melihat ubannya. Ini usia-usia di mana dimulai muncul rambut-rambut putih pada seorang insan, baik laki ataupun perempuan. Maka dia harus mengajar, apakah sudah beruban ataukah belum. Begitu sudah muncul ubannya, pertanda Anda sudah memulai masa-masa tua. Artinya apa ya, Pak? Anda sudah harus mempersiapkan diri untuk menuju alam akhirat. Sehingga dari sini memberikan semangat, motivasi kepada kita semua untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, semakin meningkatkan iman dan amal soleh kita kepada Allah, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jal. Sudah tidak remaja lagi, sudah tidak muda lagi, sudah mulai muncul uban-ubannya di rambutnya, di jenggotnya. Saat dan masa-masa dia muhasabatun nafs, dilihat sudah, masya Allah, sudah ada jenggotnya. Di usia itu kan dia ada ubannya di jenggotnya. Di masa itu dia sudah besar-besar anaknya, kadang sudah memiliki mantu. Nah, gitu ya, sudah masuk usia sebagai seorang kakek dan nenek. Ini awal-awal mulai sering-sering muhasabatun nafs, introspeksi diri. Dan para ulama salaf biasa menggunakan uban sebagai patokannya. Sudah tua, sudah tidak lagi muda, sudah tidak pantas untuk berleha-leha, sudah tidak pantas untuk melalaikan diri dengan kesenangan-kesenangan. Sudah waktunya untuk tancap gas, berbekal dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mempersiapkan diri menuju akhirat. Apalagi kepala empat, masuk 50 tahun sudah full putih. Barakallahu fikum. Ini namanya zamanul kuhulah. Zamanul kuhulah. Barakallahu fikum. Di yang berikutnya, fase yang keempat dari kehidupan seorang insan, dari mulai usia 50 tahun sampai 70 tahun, namanya zamanus syaikhuhah, masa-masa tua. Sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Mungkin di awal-awal usia 50-an tahun masih menyisakan hawa-hawa muda. Nah, namanya baqiyatul hawa. Maka ketika seorang pak tua tadi betul-betul dia bisa mengekang hawa nafsunya, sabar, terus berjihad melawan hawa nafsunya, luar biasa. Dikasih pahala dan kesabarannya para ulama. Tapi ingat, ini adalah usia-usia di mana faktor-faktor pendorong untuk berbuat dosa dan kemaksiatan melemah. Dikarenakan kekuatan dia semakin lama semakin lemah. Kepala 6, kepala 7, sudah lemah. Di usia-usia semacam ini, barakallahu fikum, ketika ada seorang insan yang justru bersemangat berbuat dosa, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dua orang dengan tindakan dosa yang sama, yang satu masih di fase kedua, usia remaja sampai 35 tahun, berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua di fase keempat, 50 sampai 70 tahun, sudah tua renta, berzina. Nauzubillah min dzalik. Sama-sama dosa besar, dikarenakan sama-sama berzina. Tetapi lebih besar dosanya ketika pelakunya itu sudah mencapai fase keempat atau kelima kehidupannya. Sudah tua renta, sudah tua bangka, sudah semakin melemah. Dorongan-dorongan syahwatnya sudah melemah, fisiknya melemah, kekuatannya. Ternyata masih doyan juga. Ini dilipat gandakan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama dosa ya Pak. Kalau yang tadi itu dikarenakan luapan-luapan syahwat yang tak terkendali. Usia-usia masih muda, masih remaja. Dosa dia. Tapi lebih besar dosanya ketika yang berbuat adalah yang sudah tua. Rasul mengatakan dalam sabdanya ada tiga orang. Alatun. La yukallimuhumullahu ta'ala wa la yanduru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakihim wa lahum azabun alim. Tiga orang. Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat nanti. Tidak akan melihat kepada mereka. Mereka mendapatkan azab yang begitu pedih. Satu di antaranya adalah Usaimiyatun Zani. Satu di antaranya adalah Usaimiyatun Zani. Usaimiyat adalah tua renta. Orang yang sudah tua renta tapi masih doyan berzina. Dikatakan oleh para ulama dikarenakan tidak ada faktor yang menggebu-gebu yang membuat dia harus berzina. Sudah lemes. Sudah lemes. Tenaganya, fisiknya, dan segala macamnya. Ternyata masih membara sisi dosanya. Maka dilipat gandakan azabnya. Tidak diajak bicara. Tidak dilihat. Dikasih azab yang begitu pedih. Allahul musta'an. Hati-hati ya kawan. Usia ini, usia-usia muhasabah. Semua rambutnya sudah putih. Dia tidak hanya melihat pada rambut putihnya. Sudah bisa melihat keriput pada kulitnya. Lemah pada fisik kekuatannya. Barakallahu fikum. Ini usia-usia di mana seorang insan betul-betul diwajibkan, diharuskan untuk muhasabatun nafsi al-isti'dad lil maut. Untuk mempersiapkan diri menuju kepada kematiannya. Barakallahu. Begitu pun pada fase yang terakhir, fase yang kelima. 70 tahun ke atas. Namanya zamanul harim. Ini adalah usia-usia sudah renta. Tua bangka. Usia-usia itu dia dianjurkan sangat untuk memperbanyak istighfar. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk yang aneh-aneh. Sudah. Betul-betul fokus totalitas. Mempersiapkan diri untuk menjemput mati. tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jal, tingkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal semampu dia, banyak istighfar kepada Allah, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal di usia-usia itu, dengan harapan supaya mendapatkan yang namanya husnul khitam, husnul khatimah, jangan sampai suul khatimah. Usia-usia menjelang kematian, usia-usia persiapan untuk mati, barakallahu fikum. Diperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Di usia-usia tadi ikhwan, fase keempat, fase kelima, usia-usia tua, ternyata ada seorang insan yang betul-betul semakin bagus amalannya. Semakin tua semakin bagus amalannya. Semakin tua semakin baik ibadahnya. Semakin tua semakin meningkat iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik, yang panjang usianya dan semakin bagus amalannya. Dikatakan sebagai asirullahi ta'ala fil ard, ini tawanan Allah di muka bumi. Semakin panjang usianya, semakin bagus amalannya, semakin bagus takwanya, semakin bagus ketaatannya, semakin bagus ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, orang yang paling jelek dikatakan sebagai syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Panjang usianya tapi jelek amal kebaikan dia. Wallahul musta'an. Sehingga ini masa-masa di mana seorang insan harus betul-betul mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu, atas taksir, kekurangan-kekurangan dia dalam beramal saleh, atas kekhilafan dia dalam menerjang perkara-perkara yang haram dan semisalnya. Al-muhim, fokus total untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Intinya karena azakumullah, dalam fase kehidupan seorang insan tidak boleh lepas dari yang namanya ubudiyah kepada Allah azza wa jalla. Ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Itu tugasnya dia, kewajiban dia. Dari mulai dia masih kecil sampai dia tua terus berjuang untuk ini. Barakallahu fikum. Ketika dia bagus, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dalam kondisi yang kurang bagus, jauh dari ketaatan kepada Allah, segera insaf, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki diri, tidak ada istilah terlambat. Segera taubat, segera istighfar, segera memperbanyak bekal. Tingkatkan imannya, takwanya kepada Allah Azza wa Jalla di sisa-sisa usia yang ada. Ibadah tina azzaikumullah disebutkan oleh para ulama terkait dengan fase kehidupan umat manusia sampai akhir hayatnya. Dari mulai awal hidup sampai akhir hayatnya, umat manusia terbagi menjadi empat. Umat manusia terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah bagus awal-awal kehidupannya dan terus menerus di atas kebaikan-kebaikan hingga akhir hayatnya sampai dia meninggal dunia. Ini orang yang paling afdal, orang yang paling utama, yang paling mulia, yang meraih semua keutamaan-keutamaan yang ada. Husnul bidayah wa husnul khatimah. Bagus awalnya, bagus akhirannya, bagus sepanjang hayatnya. Luar biasa. Ini luar biasa. Yang kedua, yang dikatakan sebagai faizun, orang-orang yang sukses. Yang kedua, warakallahu fikum, orang-orang yang bagus pada awal kehidupannya, di atas ketaatan kepada Allah, di atas iman, ilmu, masya Allah, bagus. Tapi ternyata, warakallahu fikum, di akhir hayatnya dia menyimpang, terbelanting dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan, dan berujung kepada akhiran yang jelek, su'ul khatimah. Namanya husnul bidayah ma'asu'il khatimah. Bagus awalnya tapi jelek pada akhirannya. Ini minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Awalnya sudah bagus, ternyata di akhir terpelanting menjadi jelek. Su'ul khatimah minal khasin, orang yang merugi, warakallahu. Yang ketiga ialah orang-orang yang di awal kehidupannya, warakallahu fikum, jelek. Memulai kehidupan dia dengan kejelekan, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Terus naik turun, tobat lagi, jatuh lagi, sifar, terus demikian. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kemudian pada akhir hayatnya, Allah berikan kepada dia anugerah husnul khatimah. Su'ul bidayah ma'husnul khatimah. Jelek di bagian awalnya, tapi bagus di bagian akhirnya. Ini minan najin, termasuk orang yang selamat. Sebab di awalnya jelek. Banyak jeleknya, banyak mungkarnya. Kata insaf, error lagi. Lama error, trouble, insaf lagi. Tidak lama, error lagi. Dikenal dengan kejelekannya. Tapi alhamdulillah di akhir hayat dia insaf, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bagus taubatnya, bagus amalnya, bagus imannya, bagus takwanya, bagus ibadahnya. Sampai akhirnya dia wafat di atas kebaikan tadi. Husnul khatimah. Minan najin, minas salimin. Selamat ya ikhwan. Barakallahu. Yang keempat. Seseorang yang sepanjang hidupnya di atas kejelekan. Dari mulai awal kehidupan dia jelek, penuh dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan, dengan penyimpangan-penyimpangan, dengan bid'ah bahkan. Terus berlangsung demikian sampai akhir hayatnya. Jelek selalu. Namanya su'ul bidayah dan su'ul khatimah. Jelek awalnya, jelek pula akhirnya. Ini minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa. Binasa ya. Ini diambil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. Seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, setes mani, kemudian 40 hari sebagai alaqah, segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging. Rasul mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal dhira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amal ahli dar fadkhuluha. Kata Rasul, ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalnya ahli jannah, baik di awalnya, hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal saja. Ternyata takdir mendahului dia. Dia pun mengamalkan amalnya penghuni neraka, dia pun masuk dalam neraka. Na'udzubillah, su'ul khatimah. Awalnya bagus, hampir sukses, ternyata oleng, terpelanting. Su'ul khatimah. Rugi ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulaha. Ada lagi salah satu dari kalian, kata Rasul, beramal dengan amalnya ahlu nar, jelek selalu, dosa, maksiat, masya Allah, hitam kehidupan dia, hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu zirah sehasta ya. Ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalnya ahlu jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Namanya husnul khatimah. Selamat ya. Jelek awalnya, di akhirnya dia bagus. Insaf dan taubat. Dari sini kemudian dilengkapi dengan dua keadaan yang lain seperti yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Maka ya khanamtina azakumullah, masing-masing kita harus introspeksi diri. Kita tidak tahu apakah termasuk yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Yang jelas masing-masing kita harus introspeksi diri. jadilah muslim yang terbaik. Waktu cuma sebentar, kesempatan cuma sekali. Waktu kita hanya berbatas dengan kematian. Kita enggak tahu kapan mati. Barakallahu fikum, jangan kematian selesai itu semuanya. Kita enggak tahu apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Sehingga selagi ada kesempatan, barakallahu fikum, mari kita mengisi kehidupan kita dengan melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman, beramal saleh, kita mengkaji, belajar agama supaya mengerti ilmunya. Kita amalkan perintah, kerjakan larangan, ditinggalkan. Kita berilmu, kita beramal, kita beriman, kita bertakwa, kita beramal saleh dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwahkan, sabar di atasnya, istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita, dan terus berdoa kepada Allah azza wajalla semoga dikasih keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama Engkau ya Allah, dan terus memohon kepada Allah azza wajalla semoga mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dikarenakan yang namanya amal kita semuanya tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal tergantung akhirnya. Maka kita memohon kepada Allah azza wajalla semoga diberi anugerah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau husnul khatimah dan bertawud kepada Engkau ya Allah daripada su'ul khatimah. Dan terus kita upayakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita, dan yang kita mampu, bersama-sama kita menyelamatkan diri kita dan mereka semua dari api neraka, dan berjuang sepanjang hidup kita, berjuang untuk menjadi muslim yang terbaik, meraih akhirat yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dan sabar di atasnya. Tarakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.